السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله. Sungguh segala puji hanya milik Allah Jalla Jalaluh. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Kita senantiasa memuja dan memujinya. Memohon pertolongan hanya kepada Allah Jalla Jalaluh. Dan memohon ampun hanya kepada Allah atas segala dosa dan kesalahan kita. ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. Dan kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari kejahatan jiwa kita yang senantiasa membisikkan hal-hal yang buruk kepada kita. Sebagaimana kita berlindung kepada Allah Jalla Jalaluh dari dampak buruk dosa yang kita lakukan. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. Barang siapa yang diberi petunjuk oleh Allah Jalla Jalaluh, maka tiada satu pun manusia yang dapat menyesatkan dia. Dan sebaliknya, barang siapa yang tersesat dalam kehidupan ini, maka sejuta ustaz didatangkan untuk memberikan petunjuk kepada dia, dia akan tetap dalam kesesatannya. Maka jangan bosan-bosan untuk memohon hidayah kepada Allah Jalla Jalaluh agar senantiasa istiqamah di atas hidayahnya. Wa ashadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi. ومن اهتدى بهداه إلى يوم الدين أما بعد معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله. Tanggal berapa hari ini? 26. Suaranya enak nggak? Anak lihat suaranya yang di belakang dengar? Alhamdulillah. Takut ngantuk kalau yang lain. Nah, hari ini tanggal 26 Rajab 1435 Hijriah. Mungkin malam ini kita gak ceramah. Malam ini saya mau cerita sama bapak-bapak dan ibu-ibu. Biasanya kalau cerita itu bikin ngantuk. Tapi mudah-mudahan gak ngantuk bapak-bapak ibu-ibu. Kira-kira 1435 tahun yang lalu, ada satu kejadian bersejarah yang merubah wajah dunia. Kejadian apa itu? Hijrah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam 1435 tahun yang lalu. Ternyata kita sudah berpisah dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam 1424 tahun. Kejadian bersejarah itu bermula dengan turunnya wahyu ilahi. Wahyu yang pertama turun kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam 'allamal insana ma lam ya'lam. Subhanallah. Perintah untuk membaca turun di sebuah lembah yang tidak ada satu sekolah pun di sana. Tidak ada madrasah, tidak ada pesantren, dan tidak ada tempat untuk kuliah. Tapi perintah yang pertama turun adalah Iqra kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mendapatkan wahyu itu Rasul sallallahu alaihi wasallam ketakutan. Karena dia tidak pernah berpikir bahwasanya akan datang sebuah wahyu di masa khulwatnya beliau di Gua Hira sana. Maka turun dari Gua Hira, beliau disambut oleh istrinya yang tercinta, Khadijah binti Khuwailid, dalam kondisi cemas ketakutan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, "Zammiluni, zammiluni. Selimuti aku demam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Maka Khadijah bertanya, ada apa dengan kau? Kemudian dia berkata, aku takut tuh yang tadi datang kepadaku itu ri minal jin. Jin aku takut yang datang itu. Maka Khadijah, seorang istri yang soleha, mengatakan, kalla wallahi la yukhzikallah abada. Enggak, kata Haji. Enggak mungkin Allah akan menghinakan. Karena Khadijah tahu dengan suaminya. Jin itu turunnya ke dukun, ke tukang sihir. Suaminya bukan. Apa kata Khadijah? Innaka latasilur rahim wa taksibul ma'dum wa taqrid dhaif wa tu'inu ala nawaibil haq. Muhammad, kau ini orang baik. Kau membantu orang yang tidak mampu. Kau bersilaturrahim. Kau memuliakan tamu. Dan engkau membantu menegakkan kebenaran di muka bumi ini. Enggak mungkin yang datang kepadamu itu jin. Maka dibawalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke pamannya yang bernama Waraqah bin Naufal, yang telah membaca Alkitab, membaca Taurat. Maka Khadijah berkata, isma' min ibni akhi. Wahai paman, dengarkan nih dari anak saudaramu. Ibn akhi. Anak saudaramu. Akhirnya Waraqah mengatakan, ceritakan kepadaku apa yang kau dapat. Maka bermulalah Nabi Muhammad SAW bercerita. Selesai cerita tentang kejadian yang datang di Gua Hira itu, Rasulullah sallallahu alaihi Waraqah bin Naufal mengatakan, innahu lanamus alladhi nazala ala Musa. Sesungguhnya yang turun kepadamu ini wahyu Jibril, itu yang turun kepadamu, yang pernah turun kepada Nabi Musa alaihissalam. Di situ Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai tenang mendapatkan kabar gembira dari Waraqah. Tapi ternyata pembicaraan Waraqah belum selesai. Waraqah mengatakan, wallahi law kuntu jaza'an hina yukhrijuka qaumuka la nasartuka nasran mu'azzara. Kata Waraqah, demi Allah, andai kata aku dalam kondisi muda dan kuat ketika engkau diusir oleh kaummu, niscaya aku akan menolongmu mati-matian. Rasul bersedih. Beliau bertanya kepada Waraqah, awa mukhriji ya qaumi, apakah kaumku akan mengusirku? Siapa yang tidak sedih diusir, dikeluarkan dari kampung halamannya, dari tempat dia bermain, dari keluarganya, dari tempat dia hidup di sana? Maka Rasul mengatakan, awa mukhriji ya qaumi. Kemudian Waraqah menjelaskan, ma min ahadin ata bimithli ma ji'ta bihi illa udiya au udhi. Tidak ada satupun manusia yang datang dengan wahyu seperti yang kau bawa ini, kecuali dia dimusuhi dan dia disakiti. Subhanallah. Rasul sallallahu alaihi wasallam mulailah berdakwah di Mekah dengan turutnya ya ayyuhal muddatthir, menancapkan pilar-pilar tauhid di bumi Mekah, mengibarkan bendera la ilaha illallah di tanah Mekah. Tapi ternyata bumi itu tidak mau menerima la ilaha illallah. Penduduk negeri itu memusuhi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan tidak sedikit sahabat Rasul yang menjadi korban kekerasan orang-orang kafir Quraisy. Sumayyah, wanita pertama yang mati syahid dalam Islam, pun gugur ketika menegakkan la ilaha illallah di kota Mekah. Ma'asyiral muslimin, apa yang dikatakan oleh Waraqah ternyata terjadi. 13 tahun kemudian, setelah berdakwah mengajak orang-orang untuk mengabdi kepada Allah Jalla Jalaluh, kandas. Apa yang beliau sampaikan ditolak mentah-mentah oleh orang-orang Mekah. Tatkala itu mereka berusaha untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah pun membolehkan buat Nabi untuk meninggalkan kota Mekah, hijrah ke kota Madinah. Subhanallah. Kejadian hijrahnya Rasul sallallahu alaihi wasallam benar-benar membekas lara di hati Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau keluar dari kota Mekah, beliau memandang ke kota Mekah. Beliau mengatakan, "Wallahi inni la'alamu annaki ahabbu baladillah ilayya." Demi Allah, aku tahu kau adalah bumi Allah yang paling aku cintai. "Wa annaki ahabbu ardillah ilallah." Dan kau adalah bumi yang paling dicintai Allah Jalla Jalaluh. "Wa annaki khairu buq'atin ala wajhil ardi." Kau adalah bumi terindah, terbaik di muka bumi ini. "Wa ahabbuha ilallah." Dan kau bumi yang paling dicintai oleh Allah Jalla Jalaluh. Rasul berkata kepada negeri yang akan ditinggalkannya. Kemudian beliau mengatakan, "Walaula anna qaumaki akhrajuni ma kharajtu." Andai kata kaummu tidak mengusirku, enggak mungkin aku keluar dari negeri ini. Terpaksa beliau keluar. Tapi keluarnya beliau adalah untuk kembali ke kota Mekah. Beliau kalah untuk menang. Beliau ibaratkan anak panah yang ditarik mundur untuk melesat ke depan kemudian hari. Beberapa tahun kemudian, Rasulullah SAW setelah berada di kota Madinah, mulai menata kota Madinah. Membuat perjanjian dengan orang-orang Yahudi, dengan orang-orang musyrikin. Satu demi persatu peperangan terjadi. Peperangan pertama yang terjadi adalah Perang Badar. Berapa melawan berapa, jemaah? Perang Badar 300 melawan 311-an melawan 1000. Ketika perang itu Rasul sallallahu alaihi wasallam bermunajat. Beliau mengangkat tangannya tinggi-tinggi sehingga ridaknya, selendangnya terjatuh. Beliau mengatakan, "Intuhlak hadhihi ath-thaifah." Beliau mengatakan, "Allahumma wa'adaka alladhi wa'adtani." Ya Allah, janjimu ya Allah, kau akan membantu kita. "Intuhlak hadhihil isabah lan tu'bad fil ard ba'da hadha." Ya Allah, andai kata mereka terbunuh semuanya, enggak bakal disembah lagi kau di bumi ini ya Allah. Beliau benar-benar meminta, memaksa kepada Allah agar diturunkan pertolongan pada waktu perang Badar itu. Begitulah ujian turun kepada orang-orang yang beriman. Dan betul, Allah turunkan bantuannya. Malaikat-malaikat turun dari langit. 300 orang dapat menghancurkan 1000 orang yang datang dengan kecongkakannya mereka itu. Kemudian, setahun kemudian, terjadi perang Uhud. Orang-orang kafir Quraisy ingin membalas dendam. Datang mereka dengan 3000 orang ke kota Madinah. Terjadilah perang Uhud. Berapa melawan berapa, jam? 3000 melawan awalnya melawan 1000. Tapi 300 kabur. 1000 orang tentara datang dari kota Madinah menuju ke medan perang Uhud. Tapi di tengah jalan 300 memisahkan diri. Siapa mereka? Orang-orang munafik. Apa kiranya ada orang munafik di tempat ini? Enggak tahu. Tapi kita takut. Kita takut jangan-jangan kita munafik. Ibn Abi Mulaikah mengatakan, "Adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam." Aku berjumpa dengan 30 dari sahabat Nabi, "Kulluhum yakhafu ala nafsihi an-nifaq." Semuanya takut mereka itu munafik. Karena orang-orang munafik itu sholat di belakang Rasul sallallahu alaihi wasallam. Yang ceramah kepada mereka adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang duduk bersama mereka adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi ternyata mereka munafik. Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, ketika Rasul wafat sallallahu alaihi wasallam, beliau mendatangi Hudzaifah bin Yaman. Karena Hudzaifah ini menyimpan nama-nama orang munafik yang diberita oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka Umar mengatakan kepada Hudzaifah, "Anshuduka billah, asammani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam minhum." Subhanallah. Umar mengatakan, "Aku minta kepadamu dengan nama Allah. Apakah Rasul menyebut namaku bersama mereka?" Umar takut jemaah. Apalagi kita nih, seperti apa amalan kita sehingga kita merasa aman dengan kemunafikan? Hasan al-Basri mengatakan, la ya'manuhu illa munafiq, wa la yakhshahu wa la yakhafu illa mu'min. Yang takut dengan kemunafikan itulah orang yang beriman. Tapi yang merasa aman, bahkan sombong dengan amalannya, itu yang bisa jadi dia orang munafik. 700 melawan 3000. Siapa yang menang? Yang 3000 menang? 700 yang menang. Orang-orang kafir itu datang untuk membunuh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tapi mereka pulang, Rasul tidak terbunuh. Sebagai bukti target mereka belum berhasil. Maka mereka belum menang, walaupun memang di barisan umat Islam ada 70 sahabat yang gugur syuhada pada waktu perang itu. Salah satunya adalah paman Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kemudian 2 tahun kemudian, tahun ke-5 Hijriah, orang-orang kafir Quraisy mengumpulkan sekutu-sekutunya. Bahkan mereka bermakar dengan orang-orang Yahudi Khaybar untuk menumpas habis Rasul sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin. Mereka datang dengan 10.000 atau 12.000 tentara ke kota Madinah. Pada waktu itu di kota Madinah jumlah umat Islam yang bisa perang kira-kira cuma 3.000 orang. 10.000 melawan 3.000. Rasul membuat parit. Ketika membuat parit itu jamaah, kira-kira panjangnya yang dibuat 2 kilo 200 meter. Lebarnya 3 meteran. Dalamnya hampir 4 meter. Itu digali dalam jangka waktu 24 hari dengan tangan. Digali. Kondisinya musim dingin dan menakutkan pada waktu itu. Kelaparan. Bahkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada waktu penggalian parit itu di perutnya ada 2 lapis batu kerikil untuk mengganjal lapar beliau sallallahu alaihi wasallam. Suatu saat ketika dalam penggalian ada batu besar yang tidak bisa dihancurkan oleh para sahabat. Rasul turun diminta oleh sahabat. Maka Rasul memukul dengan apa? Kayak model linggis ya, pacul yang lancip itu. Apa bahasanya? Blenco? Gancu? Betul gancu. Iyalah model itulah, gancu mungkin. Dipukul keluar cahaya. Sampai 3 kali kemudian hancur. Pada waktu keluar itu percikan api, beliau mengatakan, aku melihat istana-istana Romawi dibukakan buat kalian. Aku melihat istana-istana mereka sekarang. Dipukul yang kedua itu, Rasul mengatakan, aku melihat istana-istana Persia itu akan masuk ke dalam negeri Islam. Yang ketiga beliau mengatakan, aku melihat Yaman dan istana-istananya akan masuk ke negeri Islam. Para sahabat belum tahu menang atau kalah waktu itu. Tapi Rasul memberikan kabar gembira kepada umat Islam. Beliau membuat umat ini memandang ke depan. Ini bumi milik Allah Jalla Jalaluh. Dan Allah berjanji akan diberikan kepada orang-orang yang beriman. Dan Rasul mengatakan kepada para sahabatnya, dalam kondisi yang menakutkan, gak tahu menang atau kalah, saya blughu hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Rasul mengatakan urusan ini, agama ini akan sampai di mana ada malam dan siang. Walan yada Allah baitan min hajarin wala madarin wala wabarin illa dakhalahu hadzal din bi'izzi azizin aw bidhilli dhalilin. Tidak ada satu rumah pun, baik itu dari batu, mau dari kulit, mau dari tanah, kecuali agama ini akan masuk ke rumah mereka dengan kemuliaan orang yang mulia dan kehinaan orang yang hina. Kemuliaan yang Allah muliakan orang-orang yang beriman dan Allah hinakan orang-orang yang tidak beriman. Subhanallah, betul. Beberapa hari kemudian Allah menghancurkan barisan tentara kaum musyrikin, mengirim angin sehingga mereka lari terbilik-bilik meninggalkan kota Madinah. Saat itu Rasul mengatakan, mulai saat ini nih kita yang akan nyerang Mekah, Mekah yang akan nyerang kita. Betul. Tahun ke-8 Hijriah, penaklukan kota Mekah. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersama 10.000 dari kaum muslimin berangkat ke kota Mekah. Masuk mereka ke kota Mekah. Kota yang penduduknya pernah mengusir Rasul sallallahu alaihi wasallam. Hanya dalam jarak 8 tahun beliau kembali dan kota Mekah menjadi kota Islam. Kemudian Rasul sallallahu alaihi wasallam balik ke Madinah tahun ke-10 Hijriah beliau haji. Itu haji yang pertama dan haji terakhir Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian setelah pulang haji, tepatnya pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia. Amanat sudah beliau sampaikan kepada para sahabat. Namun Islam tidak berhenti di sana. Dilanjutkan oleh Abu Bakar As-Siddiq. Janji-janji Rasul sallallahu alaihi wasallam mulai terbukti di masa Abu Bakar As-Siddiq. Di masa Umar bin Khattab, Persia hancur lebur. Persia ini enggak pernah berdiri kembali. Mereka orang-orang Majusi penyembah api. Apa penyebabnya? Mereka ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengirim surat kepada raja mereka, Rasul mengatakan min Muhammadin Rasulillah ila Kisra. Dari Muhammad Rasulullah kepada Kisra. Kisra marah ketika itu. Siapa nih yang berani naruh namanya di depan namaku? Maka dirobek-robek oleh Kisra surat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Rasul mengetuk pintu langit memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, "Allahumma mazzik mulkah." Ya Allah, robek-robek kerajaan mereka. Betul. Itu terjadi. Di masa Umar bin Khattab, Persia yang sekarang Iran sana habis orang-orang Majusi. Negeri itu jadi negeri Islam kemudian. Kemudian dilanjutkan oleh Uthman bin Affan, Islam sampai ke Afghanistan, ya. Islam sampai ke Mesir di masa Umar bin Khattab, negeri Syam itu sampai menjadi negeri Islam. Negeri Syam, Syam itu mana jemaah? Suriah, Palestina, Yordania, Lebanon. Itu 4 negeri yang namanya Syam. Negeri itu pun menjadi negeri Islam. Subhanallah, Islam pada waktu itu benar-benar jaya, diperhitungkan oleh musuh-musuhnya. Masuk Islam, sampai masuk ke negeri kita akhirnya. Tapi sekarang coba kita menoleh melihat wajah dunia. Kita lihat negeri-negeri Islam, bagaimana kondisi kaum muslimin. Benar-benar sangat memprihatinkan. Saudara-saudara kita dibantai. Palestina umpamanya mulai tahun 48 ya, atau 1367 Hijriah, negeri Palestina sampai sekarang enggak aman-aman. Diambil sama Zionisme. Sekarang di Suriah entah apa yang terjadi di sana. Ahlus Sunnah wal Jamaah dibantai oleh orang-orang Syiah Nusairiyah dengan bantuan Hizbullah Iran. Kemudian kita lihat sebelum itu di Bosnia, umat Islam pun dibantai. Beberapa waktu yang lalu, di mana? Di Myanmar. Iya, umat Islam di masjidnya dibakar hidup-hidup. Mana? Jumlah kita padahal banyak, tapi kita gak ada bobotnya, gak ada harganya. Kemudian sekarang yang lagi hangat-hangatnya umat Islam dibantai di mana? Di mana? Di Afrika Tengah. Subhanallah. Kenapa mereka dibantai? Karena mereka muslimin. Karena mereka mengatakan la ilaha illallah. Mereka menjerit, ya orang-orang minta bantuan supaya ditolong, enggak ada yang mau bantu. Apa yang terjadi di Suriah? Apa yang terjadi di Irak? Apa yang terjadi di Afghanistan? Yang pernah terjadi di Bosnia, di Albania, di Myanmar, di Afrika Tengah. Itu bisa pindah ke Indonesia. Enggak ada jaminan Indonesia ini akan tetap ada Islam di Indonesia. Enggak ada. Enggak ada jaminan di Masjid Istiqlal anak-anak kita bisa sholat di sini nanti. Enggak ada jaminan dari Allah Jalla Jalla. Masjid Istiqlal yang di Jakarta akan terus jadi masjid juga tidak ada jaminan dari Allah Jalla Jalaluhu. Ada jaminan. Islam akan tetap ada sampai kiamat. Tapi tidak untuk di satu tempat tertentu. Tidak untuk di Indonesia apalagi. Rasulullah SAW mengatakan, لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق. لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك. Akan tetap ada sekelompok dari umatku yang mereka menegakkan kebenaran. Mereka menang di atas kebenaran itu sampai datangnya kiamat. Itu ada. Tapi untuk di negeri kita enggak ada jaminan. Mau bukti? Tahu dengan yang namanya Andalusia? Mana Andalusia itu? Andalusia itu Spanyol dan Portugal. Itu negeri dikenal dengan Andalusia. Islam itu sudah masuk ke Andalusia jauh-jauh sebelum masuk ke Indonesia. Pada tahun 92 Hijriah, 81 tahun setelah wafatnya Rasul sallallahu alaihi wasallam, Islam sudah sampai ke dataran Eropa. Karena Eropa memang lebih dekat daripada Indonesia. Islam sudah nyebrang lewat selat Maroko sana, selat apa namanya? Gibraltar, Jabal Tariq itu sana. Sudah nyebrang ke tahun 92 Hijriah. Dan Islam di sana jaya membangun peradaban yang jauh lebih indah dari peradaban Islam di Indonesia. Mereka mencetak ulama-ulama besar yang tidak ada ulama Indonesia yang sekaliber mereka, enggak ada. Seperti penyusun kitab tafsir Al-Qurtubi, Abu Abdullah Al-Qurtubi, kemudian Ibn Rushd Al-Qurtubi, kemudian Ibn Hazm, kemudian Asy-Syatibi. Subhanallah, ulama-ulama ratusan. Namun ternyata setelah ratusan tahun Islam itu ada di Eropa, hilang. Habis. Tepatnya pada tahun 897 Hijriah, Islam itu hilang dari dataran Spanyol. Mana kuburannya Ibnu Hazm? Mana masjid-masjid tempat dikumandangkannya azan-azan? Mana sekolahan-sekolahan yang telah mencetak ulama-ulama besar? Habis. Tapi alhamdulillah, kitab-kitab ulama Andalusia, ulama Eropa itu sampai hari ini masih dikaji di Indonesia. Ternyata Islam di sana bisa hilang jamaah. Bahkan disebutkan jumlah umat Islam sekarang di Andalusia itu tidak lebih dari jumlah umat Islam di salah satu kota besar di Amerika sana. Seperti di Dallas mungkin. 100 ribuan jumlah umat Islam. Padahal 800 tahun lebih Islam itu ada di Andalusia, hilang. Mereka berbahasa Arab dahulunya. Tapi sekarang hilang. Maka saya katakan tidak ada jaminan Islam di tempat kita ini akan tetap ada sampai hari kiamat. Tidak ada jaminan. Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadis riwayatkan Imam Abu Dawud, beliau mengatakan tentang apa yang akan terjadi, dan ternyata terjadi. Beliau mengatakan, yushiku an tada'a alaikumul umam kama tada'al akalatu ila qas'atiha. Hampir-hampir tuh umat-umat itu mengeroyok kalian sebagaimana orang yang lagi mau makan bersama nih, biasanya saling panggil, ya Allah, ayo makan kita. Seperti tempat kecil di nampan yang diajak makan bersama orang-orang situ. Namanya orang dikeroyok, biasanya jumlahnya lebih sedikit lah yang dikeroyok itu. Yang ngeroyok pasti lebih banyak. Enggak mungkin 2 orang ngeroyok 10 orang. Anak dikeroyok gitu kan. Anak berdua dikeroyok gitu kan. Atau 10 orang, anak 10 orang dikeroyok. Sama siapa? Sama 2 orang gitu. Enggak benar ya. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Awa min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah?" Rasulullah, kita waktu itu jumlahnya sedikit. Sehingga kita dikeroyok tuh sama orang-orang. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Bal antum yauma idzin kadzir. Kalian pada waktu itu banyak jumlah kalian. Walakinnakum ghusaa'un ka ghusaa'is sayr. Tapi kalian adalah buih seperti buih yang dibawa oleh banjir itu. Antum lihat kalau banjir itu ada buih biasanya pindah-pindah. Ngumpul di sana, nanti pindah ke kanan, dibawa oleh banjir itu. Apa yang disabdakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam? Kita lihat. Jumlah umat Islam berapa sekarang jemaah? 1,6 miliar. Jumlah umat Islam di Indonesia itu kira-kira 200 juta lebih sekarang. Tapi Rasul mengatakan ghusa ka ghusa isai. Enggak ada bobotnya. Kemudian beliau mengatakan wala yanzi anallah min suduri aduwikumul mahabata minkum. Allah akan mencabut dari hati musuh kalian rasa takut kepada kalian, rasa gentar kepada kalian. Umat Islam yang banyak enggak ditakutin sama orang-orang kafir yang sedikit. Saya ingin menggambarkan bagaimana rasa takut benar-benar dicabut dari hati musuh kalian. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan nusirtu birru'. Aku ini ditolong sama Allah dengan rasa takut. Musuh itu takut kepada pasukan umat Islam pada waktu itu. Tapi rasa takut dari musuh itu kepada umat Islam akhirnya enggak takut lagi mereka. Maka umat Islam dibantai di mana-mana. Kita lihat tahun 2001 apa? Apa 2000? Bagaimana ikhwan kita, saudara-saudara kita di Maluku dibantai. Di tengah-tengah umat Islam yang jumlahnya banyak. Enggak takut mereka. Di Poso umpamanya umat Islam dibantai di sana, enggak takut. Padahal mana umat Islam yang jumlahnya 200 juta? Karena mereka tahu umat Islam enggak ada bobotnya sekarang. Pada tahun 15 Hijriah terjadi perang Yarmuk. Perang antara kaum muslimin melawan orang-orang Romawi. Pasukan kaum muslimin pada waktu itu di bawah pimpinan Abu Ubaidah Amir bin Jarrah bersama Khalid bin Walid. Jumlah umat Islam 50 ribu. Melawan 200 ribu. Orang Romawi jumlahnya 200 ribu pada waktu itu. Ingat, 200 ribu ini tentara. Yang 50 ribu ini guru ngaji, petani, pedagang. Bukan yang kerjanya tentara. Yang 200 ribu Romawi sudah punya bala tentara mereka. Kayak model sekarang lah Indonesia punya angkatan darat. Yang kerjanya 200 ribu itu memang perang kerjanya. Latihan perang. Kalau yang 50 ribu waktunya perang baru berangkatnya. Tapi ternyata yang 200 ribu takut menghadapi yang 50 ribu. Salah seorang panglima Romawi itu manggil anak buahnya. Dia mengatakan udkhul ila mu'askaril qaum. Dia bingung memang ini jumlahnya sedikit kok berani sama yang 200 ribu gitu. Emangnya mereka punya apa gitu. Maka akhirnya panglimanya ini mengirim mata-mata untuk menyusup ke barisan kaum muslimin. Yang dipilih Nasrani Arabi. Orang Nasrani tapi Arab. Wajahnya Arab, bahasanya bahasa Arab, tapi agamanya Nasrani. Dia mengatakan udkhul ila mu'askaril qaum. Kau masuk tuh. Nyusup ke sana. Kau lihat apa yang dilakukan oleh kaum muslimin di markas mereka itu. Terus besok kau balik lagi. Berangkat nih. Malam-malam berangkat ke sana. Sampai pagi. Pagi enggak pulang dia. Karena dia sudah tahu amalan umat Islam. Di malam harinya dia kepingin tahu nih amalan umat Islam di siang harinya. Selesai sore hari dia balik ketemu sama komandannya. Dia lapor. Dia mengatakan ji'tuka min indi qaumin yaqumuna al-lail yusallu wa yasumuna an-nahar. Aku baru saja datang dari suatu kaum yang mereka kalau malam harinya itu qiyamul lail, terjaga mereka di malam harinya. Ngapain? Nonton bola. yusallun, salat mereka. Wa yasumuna nahdi, siang harinya pada puasa itu mereka. Allahu Akbar. Kemudian dia memberikan suatu sifat. Ruhbanul lail wa fursanun nahar. Kalau di malam hari itu orang Islam kayak pendeta-pendeta kita di biaranya mereka. Ibadah mereka. Kalau di siang harinya mereka jawara-jawara di medan perang. Ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Mereka di markasnya itu beramar ma'ruf dan bernahi munkar. Kemudian dijelaskan lagi kepada rajanya, kepada panglimanya ini, "Lau sariqa malikuhum laqata'u yadah." Kalau rajanya nyuri, dipotong tuh tangannya sama mereka. "Walau zana la rajamu," andai kata berzina dirajam sama pasukannya. "Li'itharihumul haq 'ala ahwa'ihim," karena mereka lebih cinta dengan kebenaran daripada hawa nafsu mereka. Mendengar laporan itu, akhirnya panglimanya mengatakan, "La in kana haula'il qaum kama taz'um wa kama dzakarta." Kalau benar laporanmu nih, kalau benar kondisi orang-orang itu seperti yang kau katakan, "La batnul ardi khairun min dhahriha liman arada qitalahum." Kalau benar yang kau omongkan, perutnya bumi itu lebih baik daripada punggungnya buat yang mau perang sama mereka. Mati lebih baik daripada perang sama mereka. Dan betul, terjadi peperangan, puluhan ribu mati dari pasukan kaum Nasrani, orang-orang Romawi pada waktu itu. Kisah ini diceritakan oleh Ibn Azakir dalam Tarikh Dimasyik. Saya ingin katakan 50 ribu melawan 200 ribu. Takut yang 200 ribu. Padahal persenjataannya lengkap. Apalagi sekarang kita gak punya persenjataan. Lebih takut lagi kita. Mereka gak takut sama kita. Kondisi kita yang berubah. Bukan kondisi mereka yang berubah. Saya tekankan, yang membuat musuh kita itu gak takut sama kita bukan karena merekanya tambah kuat, bukan. Tapi karena kitanya yang lemah. Karena ada perubahan di diri kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Wa la yaqdhifannallahu fi qulubikumul wahn." Allah akan melemparkan ke dalam hati kalian itu al-wahn, penyakit tuwahn. Maka para sahabat bertanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wa mal wahn?" Apa tuwahn Rasul sallallahu alaihi wasallam? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hubbud dunya wa karahiyatul maut." Wahan itu cinta dunia dan takut mati. Inilah yang membuat musuh enggak takut sama umat Islam. Karena umat Islamnya lebih memikirkan dunianya. Dari pagi sampai malam cari dunia. Sampai lupa baca doa sebelum tidur. Yang dipikirin itu fulan punya utang belum bayar. Itu toko besok mau buka jam sekian. Besok ada meeting jam sekian. Besok ada ini. Dunia. Semuanya dunia yang dia pikirkan. Takut mati. Yang jelas, kalau orang sudah cinta dunia, takut mati. Enggak siap dia mati. Antum melihat. Ketika dikumandangkan hayya 'alas shalah. Berapa yang ke masjid? Gratis ke masjid itu dapat pahal. Ketika ada konser, ya, nyanyi-nyanyi itu bayar full sampai ngantri. Coba antum tanya, orang cari muslim, muslim. Tanya muslim itu. Kalau dengar azan ke masjid enggak? Ya. Kadang-kadang ke masjid sholat Jumat. Kadang-kadang lagi. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sekarang gimana solusinya nih? Agar kita mengembalikan kejayaan Islam. Agar Islam ini ditakutin oleh musuh-musuhnya. Bagaimana supaya kita tidak cinta dunia dan tidak takut mati? Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW mengatakan, menjelaskan solusi buat kita nih. "Idza tabayatum bil 'ina." Kalau sistem jual beli kalian itu 'ina. 'Ina ini salah satu sistem jual beli riba terselubung. Mungkin nanti Ustaz Abdurrahman dan Ustaz yang lainnya jelasin tuh. Karena memang sekarang udah gak ada riba di Indonesia ini. Betul? Yang ada bunga. Gak ada, saya katakan. Semuanya dibikin indah sama orang tuh. Supaya orang Islam ini gak takut. Gak ada riba. Kita gak mau riba tuh. Dilaknat nanti kalau kita pakai riba. Kita pakai bunga sistemnya. Kalau di Saudi itu bukan bunga. Istilahnya faedah. Ada faedahnya ente. Masya Allah. Kita kan mau dapat faedah. Siapa yang gak mau dapat faedah? Kalau jual beli kalian sistemnya tuh. Inah riba yang terselubung itu. Wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizzara. Dan kalian sibuk dengan sapi-sapi kalian di perkebunan kalian, ya, pertaniannya, bikin villa, bikin mana. Pokoknya sibuk, enggak pernah mikir bahwa suatu hari akan mati. Bahkan kalau ingat dengan firman Allah Subhanahu wa taala, wailul likulli humazatil lumazah alladzi jama'a malahu wa 'addadah yahsabu anna malahu akhladah. Dihitung duit tuh. Setiap hari dapat dihitung, kumpulin. Masya Allah, ini bisa nambah umur ana nih mungkin. Dia berpikiran ketika duitnya tambah banyak, dia akan tambah panjang umurnya di muka bumi ini. Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Sibuk dengan dunia. Wa taraktumul jihad. Dan kalian tinggalkan jihad di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa yang akan terjadi? Sallatallahu alaikum dhullan. La yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Allah akan menimpakan kepada kalian kehinaan. Hina kalian, menguasakan kehinaan kepada kalian. Dan tidak akan Allah cabut. Kalian akan terus hina. Enggak dihargain sama orang, enggak dihormatin sama musuh-musuh, diinjak-injak, dibunuh sana, menjerit ya, kita lihat saudara-saudara kita ketika dibunuh ya. Apa yang bisa kita lakukan? Enggak ada. Sebagian orang jerat-jerit demo momonya. Oh, hak asasi manusia. Kok hak asasi manusia? Hak asasi itu buat mereka, bukan buat umat Islam. Dan kita lihat mereka yang selalu melantunkan lagu-lagu hak asasi manusia ketika umat Islam yang dibantai, sunyi senyap. Karena memang umat Islam gak ada pupuk. Sallallahu alaikum dhullan la yanzi'u. Enggak bakal Allah cabut itu. Halo. Tidak akan Allah cabut. Walaupun kita punya uang banyak, punya persenjataan kuat, enggak bakal kehinaan itu dicabut. Kecuali satu. Hatta tarji'u ila dinikum. Kecuali kalian kembali kepada agama kalian. Kembali kepada agama kalian. Kalau kalian kepingin hidupnya makmur, tentram, aman, sentosa, kembali ke agama kalian. Itulah pesan Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Abu Dawud. Tarji'u ila dinikum. Beliau memberikan solusi kepada kita. Solusinya itu bukan dengan umpamanya kita menggalang kekuatan untuk menjatuhkan pemerintahan, bukan. Enggak bakalan. Satu solusinya, kembali ke agama kita. Karena banyak di antara kaum muslimin yang jumlahnya ratusan juta itu enggak tahu sama agamanya. Din yang pertama dari agama kita adalah tauhidullah tabaraka wa taala. Banyak masih yang mengaku Islam tapi dia melakukan sesaji-sesaji kepada selain Allah jalla jalaluhu. Ngakunya Islam, KTP-nya Islam. Disuruh salat, ana mah nanti sholat kalau umur 60 tahun. Ana belum lah, belum waktunya tobat. Banyak yang Islam, tapi sholatnya belum benar. Maka satu syarat ini menuntut kita agar kita ngaji. Belajar agama ini. Sebagian di antara kita mungkin sudah 60 tahun Islam. Tapi kadang-kadang tidak tahu apakah sholatnya benar selama 60 tahun itu. Sebagian, apalagi di negeri kita ya, wallahu a'lam di sini, yang namanya pedagang itu, apalagi yang buka restoran, itu dekat sekali sama dukun. Di sini sama. Saya sempat kedatangan seorang dia ngomong, Ustaz, ana alhamdulillah dapat hidayah, kata dia. Ana ini biasanya berangkat ke tokoh-tokoh ya, orang-orang pintar itu mesti pulang itu dikasih jimat. Mesti dikasih jimat. Pernah ana mau buka toko itu, katanya orang alim nih Zat, katanya Zat, ana dikasih pamannya. Dia sama pamannya. Pamannya itu dikasih bangkai ayam. Ini katanya alim ya, ustadz lah. Dikasih bangkai ayam, suruh tanam di depan pintu tokonya. Ditanam, Ustaz. Rame, Ustaz, tokonya. Sebulan. Akhirnya sepi lagi. Berangkat lagi dia ke... Dia tuh, yang ngaku dukun dia sebenarnya. Tapi sekarang kan udah gak ada dukun kan. Soalnya kalau dukun orang gak suka. Mesti dukun pakai topi putih gitu kan. Pakai baju koko. Agar orang-orang mau sama dia. Ini kondisi umat Islam. Maka bagaimana supaya kita ini kembali jaya, satu diajarin tuh satu persatu ya, dakwah yang sudah ngaji, bawa keluarganya, bawa anaknya, dan alhamdulillah kebangkitan itu saya lihat sudah mulai. Kalau tahun 80-an kita jarang melihat perempuan pakai kerudung. Mana yang hidup tahun 80-an nih? Istrinya ustaz, istrinya kiai enggak pakai kerudung tahun 80-an. Apalagi 70-an yang ada pakai selendang ya. Pakai selendang seperti itu. Sekarang kita lihat Masya Allah sudah mulai orang-orang kembali ke agama Allah. Yang pakai kerudung, walaupun kerudung gaul ya, banyak udah. Bersyukur kita daripada pakai rok mini. Ustaz, tapi itu kan gak syar'i. Betul gak syar'i. Tapi bersyukur alhamdulillah mau pakai kerudung. Semua itu butuh proses jamaah, untuk merubah orang itu kadang-kala susah memang. Dan antum lihat musuh-musuh Islam itu kan belajarnya sama setan memang. Setan itu khutuat, satu langkah demi langkah. Dulu di masa Belanda itu enggak ada yang pakai celana. Kiai-kiai itu Masya Allah sebagian enggak mau pakai celana. Haram buat mereka. Karena apa? Karena pakaiannya company. Karena waktu itu yang pakai celana siapa? Belanda yang datang ke Indonesia. Saya ingat Ustaz Alwi dari Semarang, dia cerita kakeknya itu sampai mati enggak pakai celana, pakai sarung terus. Karena dia melihat itu tersebuh dengan Belanda waktu itu. Perempuan, apalagi perempuan pakai celana. Zaman itu enggak ada perempuan pakai celana. Terus ya mulai datang celana kulot. Celana bukan yang legging tuh, kulot dulu. Perempuan kan malu mau pakai celana yang legging dulu. Maka dibikin celana yang lebar dulu. Ah ya, kalau yang lebar enggak apa-apa mah, gitu kan. Terus tambah tahun tambah sempit, tambah sempit, tambah sempit sampai kayak kakinya ayam. Itu proses, proses yang dilakukan oleh orang-orang tahu. Orang Islam ini kalau dipindah kepada kekufuran langsung susah. Makanya pakai khutuat mereka. Maka kita bersyukur ada yang pakai kerudung, walaupun kerudungnya masih kecil, alhamdulillah udah mau pakai kerudung. Kita doakan. Dan alhamdulillah sekarang yang kerudungnya lebar, yang kerudungnya syar'i udah banyak. Dan ini pertanda Islam itu akan bangkit. Pada tahun 1978, maaf, 78? Iya, kalau nggak salah 78. Itu ada pertemuan di Colorado. Colorado. Iya. Colorado. Bahasa Arabnya Colorado soalnya bukunya itu. A'mal Muktamar Colorado. Di situ berkumpul kira-kira 150 atau sampai 250 pendeta-pendeta dan ahli-ahli strategi di Colorado. Bagaimana menghabisi umat Islam? Bagaimana mengkristenkan dunia pada waktu itu? Ada yang membuat laporan tentang Indonesia. Dalam laporannya dia mengatakan, kalau mungkin bahasa saya, dia bersyukur sama Allah. Di Indonesia ini, kata dia, Islamnya ada dua. Yang pertama, Islam kaum santri. Yang satu, Islam abangan. Islam kaum santri itu yang Islam ya lumayan bagus lah, pesantren lah gitu ya. Yang kedua, Islam abangan. Kemudian dia cerita, ada jenis Islam ketiga yang belum masuk ke Indonesia. Berhenti di India. Islam Timur Tengah. Pada tahun itu dia mengatakan Islam Timur Tengah itu berhenti. Buktinya apa? Gak adanya jilbab di Indonesia waktu itu. Dia buktikan itu. Gak adanya jilbab. Berhenti di India sana. Sama Afghanistan. Maaf, sama Pakistan. Tapi kata dia, aku lihat Islam Timur Tengah itu mulai akan masuk ke Indonesia. Salah satu pentolan yang disebutkan di kitab itu adalah M. Nasir. Karena M. Nasir yang dari Dewan Dakwah, dia punya hubungan dekat dengan Saudi pada waktu itu. Katanya yang menganalisa itu, namun menurut Ana, kemungkinan Islam Timur Tengah itu gak akan awet di Indonesia. Nanti kalau gas, minyak itu habis di Saudi, Islam Indonesia akan kembali menjadi Islam Indonesia. Padahal Islam itu cuma satu. Gak ada Islam Afrika, gak ada Islam Amerika, gak ada Islam mana. Islam itu satu yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Itulah yang kita harus kembali ke sana. Dan Alhamdulillah yang ditakutkan oleh musuh-musuh Islam itu terbukti. Islam yang dibawa oleh Rasulullah SAW, Islam yang murni, yang benar, kita lihat sudah mulai menunjukkan dirinya di negeri kita ini. Cuma masih banyak PR kita. Di Indonesia masih ada yang namanya Wisnu. Ustadz Wisnu. Kok bisa gitu? Wisnu ini raja? Dewanya Hindu. Kan orang Islam gak itu di Indonesia ini. Masih Islamnya itu. Allahu Akbar. Ya, yang jelas kita harus kembali kepada kamu Allah SWT. Mungkin kajian ini sampai sini saja. Mudah-mudahan kita bisa kembali kepada Allah, sampaikan kepada keluarga kita bahwa kejayaan Islam itu bisa kita raih dengan kita kembali kepada Allah SWT, bukan dengan yang lain-lainnya, mulai dengan tauhid kita, keimanan kita, sholat kita, rukun Islam kita dan rukun iman kita. Karena sudah masuk waktu Isya, apabila saya sampaikan benar itu dari Allah Subhanahu wa taala, kalau ada yang salah itu dari diri ana sendiri, Allah dan Rasul-Nya terbebaskan dari kesalahan itu. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.